Senandung bisikan kasih menyintai seorang dewi. Kasihku tetap bersemi walau penuh berduri. Terbayang gelap dan senyum bagaikan mawar sekuntum. Namun ku tetap membisu, rindu dendam di kalbu. Doa dikasih hati sudi mengikat janji. Semoga hatiku tetap abadi. Hatiku tetap abadi.